Kemudian yang kedua tadi apa? Yaitu perempuan, kalau pria itu mendapatkan bidadari, perempuan mendapatkan orang-orang mukmin, karena perempuan salehah di dunia ini yang kemudian dapat husnul khatimah, meninggal dengan baik, terus dirahmati oleh Allah untuk masuk surga, itu keadaannya lebih cantik daripada bidadari yang asli surga itu, dan dijodohkan oleh Allah dengan hamba-hambanya, pria-pria yang masuk surga itu, ya, melayani kaum mukminin tersebut. Begitu dikatakan lebih cantik. Bahkan ditanyakan kepada Rasulullah SAW oleh Ummu Salamah, ya Rasulullah, kalau kan Abu Salamah, suaminya Ummu Salamah sebelum nikah sama Rasulullah, itu kan syahid dalam pertempuran. Syahid, ya kalau syahid kan berarti masuk surga. Sekarang Ummu Salamah menjadi istrinya Rasulullah. Nah, nanti kalau di surga ketemu sama Abu Salamah, terus bagaimana saya? Ya Rasulullah, Rasulullah memberitahu engkau nanti akan diperbolehkan memilih akan ikut siapa. Kata Ummu Salamah, ya tentu ikut engkau ya Rasulullah, karena surganya lebih tinggi, berdaus, ya. Begitu sampai diberitakan sejauh itu. Dan suami istri yang masuk surga, maka satu pria akan diberi oleh Allah 70 bidadari. Istrinya di mana? Istrinya menjadi kepala para bidadari seperti ini. Nah, dalam melayani suaminya, dan Allah cabut dari wanita itu rasa cemburu kepada yang lainnya. Kamu nggak ada sakit hati di surga ya? Nggak ada sakit hati, nggak ada patah hati, nggak ada itu semua. Begitu yang diberitakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada satu lagi kalau memang masih ada.